السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Pemirsa, ayat ini populer di kalangan kita semuanya ketika menjelang Idul Kurban atau Idul Adha. Sebenarnya pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada pelajaran yang luar biasa yang Allah sebutkan kalau ternyata Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang paling dekat di sisi Allah dengan sebutan Khalilullah. Surat An-Nisa 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Agama yang lurus adalah agamanya Nabi Ibrahim, disebut bab tauhid. Karena Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menyembah Allah secara sejati. Yang kedua, ajaran kurban menitikberatkan adalah rasa cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya. Maka ayat ini memberikan sebuah penekanan untuk senantiasa berkurban. Bukan karena darah, bukan karena dagingnya sampai kepada Allah. Tapi adalah semangat menjadikan Allah, cinta Allah di atas segala-galanya. Pemirsa yang berbahagia, kurban adalah syariat yang membuat Allah jatuh cinta kepada kita sebab kita berkata qalu sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Beda dengan kaum yang mengatakan qalu sami'na wa asaina. Saya dengar, saya ingkari. Maka kurban adalah syariat yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ayat ini mengajarkan semangat untuk berkurban. Kekuatan apa yang kau punya? Jangan pernah berkata kau tidak memiliki sesuatu untuk kau korbankan di hadapan Allah. Ada kalanya orang bisa membeli benda-benda yang berharga jutaan rupiah, namun ada kalanya orang tidak bisa membeli satu ekor kambing yang sebenarnya sama, mohon maaf, dengan harga gadget atau handphone yang dimilikinya. Yang jujur, sebenarnya sama dengan harga motor yang telah dikreditnya. Dan jujur, sebenarnya sama dengan sesuatu barang yang dimilikinya. Namun pemirsa, orang terkadang lebih mendahulukan harta daripada keridaan Allah. Ibrahim berkorban di jalan Allah dengan sesembelihannya Ismail sebab ia tahu ternyata Allah merupakan tujuan utamanya. Berkorban yuk. Apa yang kau mampu kita korbankan di hadapan Allah dengan kekuatan. Mungkin tahun depan dengan cara menabung dari sekarang. Kalau hari ini tidak mampu, yang mampu lah telah terkumpul, masih ada keinginan yang lain, buang semuanya, utamakan menuju Allah. InsyaAllah, kau utamakan Allah, kau tolong Allah, Allah pun akan mengutamakanmu dan menolongmu. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Ketika sudah dicintai Allah, maka insyaAllah hidup kita bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.